Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah kali ini kita akan membahas hadis yang ke-36 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi aib dia, kekurangan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dan siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah dalam keadaan mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'an, dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an tersebut. Di antara mereka niscaya akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada, atau di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Dan siapa saja yang lambat amalannya, terlambat, tidak bersegera amalannya, telat atau tidak beramal, maka nasabnya walaupun mulia tinggi tidak bisa mempercepatnya. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi, riwayat al-Imam Muslim dengan lafaz ini. Hadis ini menjelaskan tentang berbagai macam amalan-amalan kebaikan dan balasan-balasannya. Di dalam syarahnya, penjelasannya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menghilangkan, melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan, satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wal kurabu ya'ni asyiddata wadhiqa wadhanka. Al kurab jamak dari kurbah, yang artinya kesulitan atau kesusahan, maksudnya asyiddah, perkara yang berat, yang sulit, adik, perkara yang membuatnya sempit, badonk, dan juga sama, kesempitan, dihimpit suatu masalah yang berat, sulit, susah, membuat dia sempit, membuat dia kondisinya terhimpit, darurat, dan dalam keadaan genting, kesulitan yang berat. Watanfisu ma'nahu, sedangkan nafasa at-tanfis maknanya izalatul kurbati warafuha, menghilangkan kesulitan dan mengangkatnya. Wa qawluhu min kurabid dunya, dan sabda Nabi dalam hadis ini, dari kesusahan-kesusahan dunia, siapa saja yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, ya ummu al-maliyata wal badaniyata wal ahliyata wal fardiyata wal jama'iyata, ini mencakup, ini sifatnya umum, mencakup kesulitan yang berkaitan dengan ekonomi, harta. Seorang yang sulit ekonominya, mengalami kesempitan atau kurang ekonominya, hartanya, maka siapa yang menghilangkan kesulitan tersebut dengan cara membantu memberikan harta kepadanya, atau menghilangkan kesulitan yang berkaitan dengan badan dia, penyakit atau yang sejenisnya, dia obati, dia bantu dalam pengobatan saudaranya tersebut yang mengalami kesulitan dalam masalah badannya atau sakitnya, atau kesulitan yang berkaitan dengan keluarganya, menimpa sesuatu yang berat pada keluarganya, atau kesulitan yang bersifatnya pribadi dia, atau kesulitan yang berkaitan dengan urusan dia dengan masyarakatnya, jamaiyah. Maka siapa saja yang menghilangkan, melepaskan kesulitan-kesulitan dengan segala jenisnya tadi dari seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan darinya kesulitan dari kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nafasallahu anhu, Allah akan hilangkan darinya, ay kasyafallahu anhu azala, Allah akan singkap dan Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Kurbah min kurabi yaumil qiyamah, kurbatan, Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna kuraba yaumil qiyamati a'zamu ashaddu min kurabi ad-dunya. Tidak diragukan lagi, yakni kita semuanya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kesulitan-kesulitan di hari kiamat itu jelas lebih besar, lebih mengerikan lebih dahsyat daripada kesulitan-kesulitan di dunia. Di dunia kita bisa menghindarinya, bisa sabar, bisa menahannya, bahkan akan mendapatkan pahala yang besar kalau kita mampu bersabar ketika menghadapi kesulitan di dunia. Seberat-berat kesulitan di dunia, itu paling beratnya adalah kematian, dan semua orang pasti akan mati. Itu jauh lebih ringan daripada kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat, yang mana kesulitan di akhirat itu begitu dahsyat, begitu mengerikan, yakni berupa ancaman neraka. Kesulitan di akhirat adalah kengerian yang ada di padang mahsyar, dan juga setelahnya akibatnya adalah mengantarkan kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza nafasa 'anil mu'mini kurbatan min kurabid dunya nafasa Allah 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Maka apabila seorang hamba melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan lepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Mungkin ada yang mengatakan dalam hadis ini disebutkan satu amalan, yaitu melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia dibalas dengan dilepaskan darinya kesulitan di akhirat. Kok cuma satu balasannya, seimbang? Padahal dalam sekian ayat dan hadis disebutkan bahwasanya satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Maka diantara jawabannya adalah bahwasanya satu kesulitan yang Allah lepaskan dari seorang mukmin di akhirat itu jauh lebih dari 10 kali lipat kesulitan di dunia. Walaupun memang satu jumlahnya, satu kesulitan di akhirat, tapi nilainya lebih jauh lebih besar daripada 10 kesulitan di dunia. Maka berarti tetap pahalanya 10, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Itu jawabannya. Wa man yassara 'ala mu'sirin ay sahala 'alaihi wa zala 'usratahu. Dan siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, kesukaran, yakni dia memudahkan urusannya dan menghilangkan kesulitannya, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Wa huna saral jazaa'u fid dunya wal akhirah. Di sini balasannya dua. Allah mudahkan urusan dia di dunia dan Allah mudahkan urusannya di akhirat. Wa fil qurabi kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Sedangkan dalam melepaskan kesulitan seorang mukmin, kesusahan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan dia lepaskan, maka balasannya adalah Allah akan lepaskan darinya satu kesulitan di hari kiamat. Mengapa hanya satu? Li'anna kuroba yaumil qiyamati azimatun jiddan. Dikarenakan kesulitan atau kesusahan pada hari kiamat perkaranya sangat-sangat besar, sehingga walaupun satu itu sudah sangat besar pahalanya. Dihilangkan satu kesulitan di akhirat itu perkaranya sangat-sangat besar, sehingga walaupun satu itu jelas pahala yang luar biasa, sangat besar balasannya, sangat besar. Wa man satara musliman, dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, ay satara aibahu sawa'un akana khulqiyan au khuluqiyan, yani siapa saja yang menutupi aib saudaranya yang muslim, apakah aib yang berkaitan dengan bentuk tubuhnya, ciptaannya, atau aib yang berupa akhlaknya, kepribadiannya, tingkah lakunya, dia tutupi aibnya. Au diniyan, au duniawiyan, atau aib yang berkaitan dengan agama dia, kurang baik agamanya. Atau aib yang berkaitan dengan dunia dia, dunianya kurang. Idza satarahu wa ghattahu hatta la tabayyana linnasi. Apabila seorang muslim menutupi aib atau kekurangan saudaranya yang muslim tersebut, dia berikan tirai, dia tutupi sehingga tidak jelas bagi manusia, sehingga manusia tidak mengetahuinya. Mengapa? Karena ditutupi. Sebagaimana sebuah ruangan, sebuah benda kita berikan penutup, hordeng, tirai, maka tidak akan terlihat. Demikian pula kekurangan aib seorang muslim ketika ditutupi, maka tidak akan terlihat, tidak akan jelas bagi manusia, akan samar dan tersembunyi, manusia tidak mengetahuinya. Maka bagaimana bahasanya? Orang yang menutupi aib saudaranya yang muslim tersebut, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Ai hajaba uyubahu anin nasi fid dunya wal akhirah. Yani Allah akan halami, Allah akan tutupi aib-aibnya dari pandangan manusia di dunia maupun di akhirat, sehingga manusia tidak melihatnya, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui aib dia di dunia maupun di akhirat. Dengan sebab dia menutupi aib saudaranya yang muslim di dunia. Tsumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kalimatan jami'atan mani'atan. Setelah itu beliau menyebutkan satu kalimat yang jami'ah, yang maknanya sangat luas, mencakup semua hal atau sekian makna, dan mani'ah yang mencegah dari sekian makna yang menjadi lawannya. Qala, beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi min auni akhihi, atau fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba sesuai sekadar pertolongan dia terhadap saudaranya tersebut. Ai annallaha ta'ala yu'ainul insana 'ala qadri ma'unatihi akhahu kamman wa kaifan wa zamanan. Yani sesungguhnya Allah ta'ala akan menolong seseorang sesuai dengan kadar pertolongan dia terhadap saudaranya, baik jumlahnya, kualitasnya, maupun waktunya. Berarti semakin seseorang banyak menolong saudaranya, maka Allah pun akan menolong dia sesuai dengan jumlah pertolongan dia terhadap saudaranya tersebut, dan sesuai dengan kualitas pertolongan dia, dan sesuai dengan zaman waktu dia menolong saudaranya. Semakin lama menolong, maka seperti itulah Allah akan menolong dia. Fama damal insanu fi auni akhihi fallahu fi aunihi. Maka selama seseorang menolong saudaranya dalam pertolongan terhadap saudaranya, dalam menolong saudaranya, maka Allah pun akan menolong dia. Wa fi haditsin akhara, dalam hadis yang lain disebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Siapa saja yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi hajat atau kebutuhan dia. Wa qala, kemudian sabda Nabi berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ya'ni man dakhala tariqan wa sara fihi yaltamisul ilma. Maksudnya siapa saja yang masuk dalam suatu jalan sehingga dia di jalan tersebut mencari ilmu, bergelut dengan ilmu. Wal muradu bihi al ilmu syar'iyyu, yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa saja yang menempuh jalan, baik jalannya hissi yang bisa diketahui dengan panca indera, menempuh jalan maksudnya berjalan dengan kakinya atau dengan kendaraan menuju majelis-majelis ilmu, atau secara maknawi, yakni segala cara upaya yang mengantarkan dia kepada ilmu, apakah membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, diskusi, bertanya, itu semuanya adalah jalan dalam rangka mendapatkan ilmu. Maka siapa saja yang menempuh jalan tersebut atau di antara jalan tersebut, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jalan ke surga yang dimaksud pun ada dua makna. Yang pertama, Allah akan mudahkan urusan dia di padang mahsyar di akhirat. Di akhirat sangat mengerikan, dahsyat keadaannya. Di antaranya matahari didekatkan sehingga keringat sangat banyak sampai ada yang tenggelam na'udzubillah dengan keringatnya. Dan juga pengerian-pengerian yang lainnya. Maka untuk memudahkan dia urusannya di padang mahsyar di akhirat nanti adalah dengan cara menempuh jalan mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga di akhirat. Akan Allah hilangkan kengerian-kengerian di akhirat darinya. Atau makna yang kedua, Allah akan mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari tersebut. Karena amalan adalah jalan ke surga. Seseorang yang belajar menempuh jalan untuk mencari ilmu dengan dua maknanya, dua pengertiannya, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahaminya dan mengamalkannya. Karena amal adalah jalan ke surga. Karena insana idza alima syari'atallahi tayassara alaihi suluquha. Dikarenakan seseorang apabila dia sudah mengetahui syariat Allah, niscaya akan mudah baginya untuk menempuhnya, menjalankannya, mempraktikkannya. Ketika kita ingin melaksanakan ajaran Islam, maka tidak bisa kita mempraktekannya, menjalankannya, kecuali ketika kita sudah mengetahuinya. Bagaimana cara menjalankannya? Untuk mengetahui syariat Allah, maka harus thalabul ilmi, belajar. Sehingga belajar adalah suatu cara untuk bisa menjalankan syariat Allah, mempraktekkan atau menempuh syariat Allah. Wa ma'lumun anna tariqa al-musila ila Allah huwa syari'atuhu. Dan sudah diketahui bahwasanya jalan yang mengantarkan kepada Allah adalah syariatnya. Kita ingin sampai kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin berjumpa dengannya, ingin dapat surganya, maka harus mengetahui syariat Allah dan menjalankannya. Faidha ta'allama al-insanu syari'atallahi, maka apabila seseorang mempelajari syariat Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Qala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, wal muradu bihi al-masjid, yang dimaksudkan dengannya adalah masjid. Fa inna buyutallahi yal masajid, dikarenakan rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid yang ada di dunia ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh. An-Nur 36. Di rumah-rumah, maksudnya di masjid-masjid, Allah mengizinkan dan memerintahkan agar masjid-masjidnya ditinggikan, di dalamnya nama-namanya, penyebutan Allah, zikir kepada Allah. Fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan agar rumah-rumahnya yang di masjid-masjid tersebut diagungkan, dimuliakan, dan agar di dalamnya disebut namanya. Dalam ayat ini Allah sebut buyut, rumah-rumah maksudnya masjid-masjid. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-Jin ayat 18. Dan bahwasanya masjid-masjid itu seluruhnya milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kalian menyeru seorang pun di dalamnya di samping kalian menyeru atau beribadah kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid maupun di tempat-tempat yang lainnya. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yudzkara fiha ismuh, dan siapakah orangnya yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah agar namanya disebut di masjid-masjid tersebut. Yani orang yang menghalangi manusia, orang yang mencegah manusia dari masjid-masjid Allah adalah orang yang paling zalim. Al-Baqarah 114. Fadhafa al-masajida ilaihi, maka di ayat-ayat ini Allah menyandarkan masjid-masjid kepadanya, li'annaha mawdi'u dzikrihi, dikarenakan masjid-masjid adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, tempat untuk mengingat Allah. Qauluhu yatluna kitabullahi wa tadarusunahu bainahum, sabda Nabi dalam hadis ini, mereka yang berkumpul di rumah Allah tadi di masjid, mereka membaca kitabullah dan mereka saling mempelajari kitabullah tersebut di antara sesama mereka. Yatluna ay yaqra'unahu, yatluna maksudnya membacanya, qira'ah, wa tadarusunahu, dan mereka tadarus yani yadrusu ba'dhum 'ala ba'dhin, sebagian mereka mempelajari Al-Qur'an tersebut terhadap sebagian yang lainnya, jadi saling mempelajari antara satu dengan yang lainnya, murojaah Al-Qur'an, membahas tafsir Al-Qur'an ataupun cara membacanya dan yang sejenis itu atau yang berkaitan dengan itu. Illa kecuali nazat alaihimus sakinah wa khusyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi rahmat Allah dan mereka akan dikelilingi, dikitari, dikerumuni oleh para malaikat. Dan wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yakni di hadapan para malaikatnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan selanjutnya dan faedah-faedah hari ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.